Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasyukuruhu ala kulli ni'matihi alaina wa ma afadahu alaina min rahmatih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian tafsir, kajian penyujuk kalbu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada ayat 67 surah Ali Imran yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini sekali lagi memberikan penjelasan yang tuntas tentang keterangan-keterangan ayat sebelumnya. Kalau di dalam pembahasan terdahulu kita sudah mengkaji tentang bagaimana sikap-sikap orang Yahudi dan Nasrani yang saling mengklaim membenarkan ajaran mereka berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam sikap mereka ini akibat terlalu membangga-banggakan diri berasal dari nasab Nabi Ibrahim, sedangkan tugas pokok utama yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyirikkannya itu yang ternyata tidak mereka indahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 67 menjelaskan secara tuntas dan gamblang tentang bagaimana posisi Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga bagaimana posisi kaum Yahudi dan Nasara. Oleh karena itu Allah menyebutkan suku mereka ini secara jelas di sini yang tidak Allah lakukan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniya. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Ya, tidak di antara keduanya. Jadi klaim yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani adalah pengklaiman yang batal. Walakin kana hanifan muslima. Sebaliknya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif lagi muslim. Apa makna daripada hanif ini? Hanif itu makna asalnya adalah bengkok. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memaknakan di sini hanif sebagai bengkok, atau di dalam terjemahan depak itu dimaknakan dengan lurus. Ya. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi hanif di sini yang makna asalnya adalah bengkok untuk menjelaskan tentang perbedaan sikap antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Pada saat itu, keyakinan yang dipegang oleh kaumnya adalah mereka meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau Raja Namrud meyakini berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Oleh karena itu, pahaman seperti inilah yang berlaku di dalam masyarakat dan tidak ada yang keluar dari pemahaman ini. Kemunculan Nabi Ibrahim dan pengutusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memahami bahwa ani'budullaha rabbi wa rabbakum, bahwasanya hanya Allah lah sebagai Tuhan kamu dan Tuhan aku, itu di dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai suatu pahaman yang menyimpang dan bengkok daripada keyakinan mereka selama ini. Oleh karena itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini walakin kana hanifan, Nabi Ibrahim itu tidak sama keyakinannya dengan apa yang telah diyakini oleh kaum pada masanya. Hanifan, bengkok, keluar daripada keyakinan mereka, tidak sama. Akan tetapi muslima, tidak hanya berbeda dari mereka, akan tetapi jelas dia adalah seorang yang muslim. Yang dimaksud dengan muslim di sini adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Maksud menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas artinya orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sebagaimana keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Seandainya kamu memang cinta kepada Allah, maka ikuti kamu. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Ma amartukum bihi wa ma amartukum faf'alu, ya wa ma nahaitukum anhu fantahu au fi ma'anahu. Ya, apa yang aku perintahkan maka lakukan, kata Rasul, dan apa yang aku larang maka jauhi. Oleh karena itu, sikap Nabi Ibrahim adalah muslimah. Musliman menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, tidak mau menundukkan diri kepada hal-hal lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau menundukkan diri kepada berhala-berhala yang pada saat itu menjadi sesembahan oleh kaumnya. Wa makana minal musyrikin, tidak hanya itu, Nabi Ibrahim juga bukan merupakan seorang yang musyrik, yaitu orang yang menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat 67 ini tampak jelas dan tegas di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan Nabi Ibrahim sebagai rasulnya yang membawakan ajarannya untuk mengajarkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim Nabi Ibrahim itu sebagai bagian dari mereka adalah pengklaiman yang salah dan tidak diakui sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 67 ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah ada bersama kita Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan memperdalam lebih lanjut lagi kajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Kita lihat surat Ali Imran ayat 67 ini masih berceritakan tentang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani. Bila sebelumnya dua nama ini diwakilkan dengan nama ahli kitab, maka sekarang kita melihat jelas bahwa yang dimaksud ahli kitab itu adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Walaupun ada penafsiran bahwa umat Konghucu atau Buddha itu ahli kitab menurut sebagian mufasir, tapi sebenarnya di sini jelas sekali bahwa 67 ini mengatakan ahli kitab di ayat-ayat sebelumnya yang tidak jelas siapa itu ahli kitab, maka di ayat 67 ini begitu jelas disebutkan bahwa Yahudian wala Nasronian, karena memang masih menceritakan hubungan ahli kitab dengan Nabi Ibrahim. Di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani bukanlah pengikut Nabi Ibrahim, berarti Yahudi dan Nasrani ini adalah ahli kitab. Ahli ini kitab merupakan suatu pembelajaran bagi kita yang sangat berharga, bahwa mungkin ada pendapat-pendapat yang melebarkan pemahaman tentang ahli kitab, namun sekali lagi Al-Quran telah menyatakan dengan eksplisit sesuai dengan ayat 67 surah Ali Imran tentang siapa ahli kitab sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat siapa Nabi Ibrahim yang sebenarnya, kita pun akan melihat jelas bahwa Nabi Ibrahim itu adalah hanif muslim, wa makana minal musyrikin. Inilah sosok Nabi Ibrahim kalau misalnya mau dijabarkan siapa dia sebenarnya. Dan ini sudah diterangkan oleh saudara Ustadz kita Ahmad Perdana, dan saya ingin menambahkan tentang muslim tadi. Jadi muslim itu orangnya, agamanya adalah Islam. Jadi suatu hal yang menarik bahwa seluruh nabi itu akhirnya menyerahkan diri kepada Allah. Muslim. Nabi Ya'qub di Al-Baqarah kita menemukan juga mengatakan yang demikian. Nabi Ibrahim wa ana awwalul muslimin juga mengatakan demikian. Nabi Musa dan Nabi Ishak juga mengatakan demikian. Maka seluruh nabi sejak zaman Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad semuanya adalah muslim. Cuman timbul pertanyaan, apa beda Islam mereka dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi di dalam tafsir Sa'rawi yang kita kaji pada hari ini, disebutkan bahwa ada perbedaan Islam sebagai sifat di mana manusia akan menyerahkan diri kepadanya, dengan Islam sebagai nama di mana totalitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan saja penyerahan diri, bahwa Islam itu identik dan tidak bisa dipisahkan dengan penyerahan diri. Maka itulah bedanya. Untuk lebih jelasnya apa beda nama dan sifat, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengilustrasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat. 99 sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi 99 sifat itu disebutkan di dalam istilah Al-Qur'an dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Seharusnya As-Sifatullah Al-Husna. Tapi kenapa dari sifat ini berubah menjadi nama? Nah, ini karena tidak lain dan tidak bukan, karena sifat apabila mendarah daging dan menjadi bagian terintegritas di dalam dirinya, maka berubahlah sifat itu menjadi nama. Contohnya, manusia itu terkadang memiliki sifat Al-Ghani, kaya. Tetapi manusia itu sebelumnya adalah Al-Fakir, karena dia lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Tidak ada anak yang lahir itu bawa ada kantong di badan dia, dan di badan itu ada duit, di dalam kantongnya ada duit. Tidak ada saya lihat anak baru lahir itu bawa bawa duit gitu ya. Dan ketika meninggal juga, sebanyak apapun yang dibawanya, dia tidak akan bisa membawa ke kuburan dia itu Mercy, villa dia yang di ujung kulon sana dimasukkan dalam kuburan gitu kan. Paling tidak yang dibuat itu bangun apa, villa-villa dari kertas untuk dibakar, uang-uang kertas dibakar, dan itu harganya gak mahal. Artinya manusia sebelum lahir adalah miskin, dan setelah meninggal pun dia miskin. Sementara jadi manusia itu memiliki sifat kaya, sifat. Sementara Allah adalah namanya Al-Ghani. Dari salah satu Asma'ullah Al-Husna itu adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Karena apa? Karena Allah tidak dimulai dari kemiskinan dan tidak berakhir dengan kemiskinan. Sebelum kita ada, Allah sudah Maha Kaya. Setelah kita ada, Allah juga Maha Kaya. Setelah kita tiada, Allah juga Maha Kaya. Sebelum ada dunia, Allah Maha Kaya. Setelah habis dunia pun Allah Maha Kaya. Maka di sini disebutkan dengan namanya. Maka Allah disebut dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang husna. Karena apa? Karena sifat itu tidak berubah. Begitu juga lah dengan Islamnya Nabi Muhammad sebagai agama terakhir, karena kesempurnaan Islam itu sudah tidak berubah lagi. Sementara sifat, karena apa? Karena mungkin pada zaman Nabi sifat penyerahan diri itu maksimal. Setelah pengikutnya hilang, setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Sulaiman, misalnya Nabi Ibrahim hilang, pengikutnya pun mulai meninggalkan. Tetapi ketika Nabi Muhammad memiliki sifat yang Islam, setelah Nabi Muhammad meninggal, wafat, maka pengikutnya tetap mempertahankan Islam itu. Nah, inilah dia bedanya kenapa disebut Muslim Nabi Ibrahim dan kita pun disebutkan Muslim. Iya, menarik sekali para pendengar rahimakumullah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi tentang perbedaan antara sifat dan nama. Nabi Ibrahim alaihissalam di sini bersifat sebagai seorang Muslim. Iya, dan seluruh para rasul dan nabi itu sebenarnya membawa sifat Muslim. Jadi bukan agamanya yang Islam, tapi sifat mereka itu yang Islam atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat Islam ini kemudian dijadikan nama sebagaimana keterangan firman Allah di dalam Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang makna ujungnya itu adalah dan aku redha kalau Islam itu menjadi agamamu. Ya. Di dalam keterangan ayat lain Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ada satu hal di sini yang dapat kita jadikan sebagai renungan kita, bahwa nama itu sendiri sebenarnya juga diinginkan untuk menunjukkan suatu sifat, ya. Oleh karena itu, makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan nama-nama yang baik kepada anak. Jangan diberikan nama-nama yang tidak baik. Kenapa? Karena nama itu sedikit banyaknya menunjukkan sifat, dan itu akan banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan si yang memiliki nama. Yeah. Kalau seandainya kita memberikan nama kepada anak kita Muslim, maka kita harapkan dia akan menjadi seorang Muslim sejati. Yeah. Akan tetapi kalau kita berikan nama dia dengan nama jahil, yang makna bahasa Arabnya adalah bodoh, Maka kemungkinan nanti si anak ini akan terpengaruh dengan nama yang dibawanya. Oleh karena itulah, maka mengapa Nabi Zakaria mengatakan Allah menamakan anaknya dengan Yahya dengan tujuan agar si anak ini dapat tetap menghidupkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, karena sekarang ini banyak sekali orang tua yang menamakan anaknya dengan tidak tahu apa makna nama itu. Yang penting sedap. Ya, yang penting ya, sedap di telinga. Siapa namanya? Sofia Lajuba, misalnya. Misalnya tidak tahu dia apa Ruben, maknanya. Yang penting ya. Dia tengoknya Sofia Lajuba cantik, tengoknya tinggi, dikasihlah nama anak perempuannya Sofia Lajuba. Ya. Sedangkan dia sendiri tidak tahu makna daripada nama itu. Iya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengikuti ajaran Rasul untuk memberikan nama-nama yang terbaik kepada anak kita, karena itu akan sangat memberikan pengaruh di dalam kehidupan mereka. Iya. Kalau kita lihat di sini sedikit lagi, kenapa kok disebut dengan Hanif tadi, Ustaz Perdana? Karena rupanya memang pada zaman dahulu kala, setiap nabi yang utus terjadi penyelewengan, datanglah nabi yang baru. Maka tidak ada yang dapat menyelesaikan problema pada masa itu kecuali beruntunnya nabi. Maka disebutkan di situ Hanif karena memang bengkok. Lurus. Untuk meluruskan yang bengkok harus dibengkokkan. Maka seperti kata Ustaz Perdana di awal, Hanif ini memang maksudnya lurus, tapi bahasa dasarnya bengkok. Karena bengkok suatu yang bengkok tidak dapat menjadi lurus kecuali dengan dibengkokkan kembali. Iya. Iya. Iya. Para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan kajian yang memberikan wawasan yang jelas kepada kita tentang bagaimana kita memposisikan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara agama-agama yang ada, tiga agama besar yang ada di atas dunia ini. Yang jelas, Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara totalitas tanpa mensyirikkannya, penyerahan dan ketundukan diri yang secara penuh dan ikhlas, maka sebenarnya orang itu sudah menjadi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka meyakini satu keimanan yang sama sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak ada yang berhak untuk mengatakan aku adalah keturunan Ibrahim. Akan tetapi yang berhak mengatakan aku mengikuti keyakinan dengan keyakinan Ibrahim apabila orang itu adalah Hanif Muslim dan juga tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada subuh yang berbahagia ini banyak memberikan masukan-masukan kepada kita untuk menyadari betapa ajaran yang dibawakan oleh seluruh para nabi, dan khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pembahasan kita, adalah merupakan ajaran yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetaplah berpegang kepada ajaran yang benar, ajaran Islam yang kuat, karena ajaran itulah yang akan menyelamatkan kita daripada segala bentuk kesyirikan dan daripada segala kerusakan. Mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Begitu juga dengan narasumber kita Ustaz Zainal Arifin yang telah memberikan banyak masukan kepada kita. Kami akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.